Setelah ibadah kita, semoga Allah SWT bekalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini dan Allah tambahkan lagi kepada kita dengan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk teruskan pembacaan kita dalam kitab Kitab Sunnah. Dan sebelum itu saya minta maaf kerana agak terlewat. Alhamdulillah kita telah sampai kepada makanan-makanan yang di mana tidak disebutkan dalilnya di dalam syarak, dan telah kita terangkan kaedah apabila kita mendapati sesuatu makanan, sesuatu perkara yang tidak ada dalilnya oleh syarak, maka asalnya adalah haram. Jadi telah kita bacakan hadis-hadisnya, dan bahawa seseorang yang paling besar dosa di atas orang-orang Islam yang lain adalah apabila dia bertanya tentang sesuatu perkara yang belum diharamkan kemudian diharamkan atas orang ramai kerana persoalannya. Jadi itu menunjukkan bahawa rasanya kita anggap barang-barang atau makanan-makanan yang tidak ada dalilnya sebagai halal. Tapi kita juga telah tahu bahawa ada berapa kaedah dalam hukum akal Islam daripada sudut ia membahayakan atau tidak membahayakan dan sebagainya. Dan telah kita sentuh sedikit tentang daging-daging yang didatangkan dari negara luar yang bukan Islam masuk ke dalam negara Islam, ataupun masuk bukan dalam negara Islam lah, seperti negeri kita Singapura, datang daging daripada negara bukan Islam. Dan telah kita terangkan bahawa asal pada daging, bukan binatang, asal untuk daging hukumnya adalah haram. Adapun binatang lain yang belum disembelih dan sebagainya, itu asalnya adalah halal. Tetapi daging, kalau kita jumpa daging iaitu bangkai ataupun telah disiat kulitnya, maka kita tak boleh katakan ini mesti halal. Kerana daging, apabila dia telah jadi daging, artinya telah sama ada disembelih ataupun tidak disembelih. Maka kerana itu kita tahu bahawa dalam bab binatang dan daging ini, maksud saya daging ini, terdapat syarat-syarat dihalalkan. Jadi walaupun dia telah lulus kategori ini binatang yang dihalalkan, tetapi tetap dia kena lulus syarat sembelihan. Dan yang pertama sekali adalah orang yang menyembelihnya. Orang yang menyembelihnya adalah orang Islam ataupun ahlul kitab, iaitu orang Yahudi ataupun Nasrani. Baik. Dan kemudian satu lagi, hendaklah apabila disembelih itu disembelih mengikut syaratnya dengan membaca nama Allah SWT atasnya. Jadi walaupun di ahlul kitab, dia mesti sebut nama Allah SWT atasnya. Tidak ada pengecualian di sini. Itulah pendapat yang paling kuat kerana umum dalil-dalil Al-Quran yang mengharamkan kita memakan daging yang tidak disembelih dengan mengucapkan nama Allah SWT atasnya. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu la fisq. Dan janganlah kamu makan daripada daging-daging yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah SWT atasnya, yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah atasnya, kerana sesungguhnya ia adalah kefasikan. Jadi ia diharamkan kerana hak Allah SWT. Tidak mungkin kita sembelih sesuatu binatang untuk selain Allah SWT, untuk dengan nama selain Allah. Jadi dengan nama Nabi Isa pun tak boleh, dengan Nabi Uzair pun tak boleh, dengan Nabi Muhammad pun tak boleh, dengan Nabi Wali pun tak boleh, lagi tak boleh. Baik. Begitu juga kalau disebut nama Allah SWT berserta dengan nama selain Allah SWT pun sama juga hukumnya. Jadi mesti ikhlas, ibadah itu mesti ikhlas. Walaupun ini bukan daging yang disembelih untuk kurban ataupun ibadah-ibadah, ini hanya untuk makan saja. Walaupun ini disembelih di pasar untuk dijual untuk orang yang datang membelinya, pun syaratnya sama. Baik. Dan satu lagi syaratnya, sebenarnya kita akan sampai bab ini, iaitu hendaklah putus daripada leher binatang tersebut. Bukan leher ini putus, tetapi sama sekali adalah lubang ataupun saluran anginnya, halkumnya tu, dan urat yang di kiri dan di kanan. Ada dua di kiri, ada dua di kanan. Ada kata semuanya sekali, ada kata cukup tiga daripada empat. Itu ada khilaf di kalangan ulama. Kalau tidak, maka tetap tidak sembelih, tidak sah. Dan satu lagi, hendaklah binatang yang kita sembelih itu masih hidup. Masih hidup. Dan nak pastikan dia hidup ataupun dia tidak hidup, maksud dia kalau dia dah nyawa ikan, nazar lah kata-kata kan, lepas tu kita masih nak sembelih dia lagi, itu tidak sah. Sebab tu ayam yang telah dikena-karen kan, dia dah pingsan, dah hampir macam apa, dah nazar tu, maka tidak boleh kita sembelih. Sebab kita tidak tahu sama ada haiwan ini mati disebabkan sembelihan kita ataupun disebabkan apa? Disebabkan memang dia dah mati dahulu kerana nazar ni. Baik, itu akan dibahaskan dengan detail dalam bab pemburuan. Kerana apabila kita antarkan anjing buruan kita, kita dah baca nama Allah, lepas tu dia gigit, lepas tu kita jumpa binatang tersebut masih hidup lagi, kalau betul-betul hidup, wajib kita sembelih. Tapi kalau dia dah mati, tak payah kita sembelih. Jadi gigitan anjing buruan tadi telah sama dengan hukum sembelih. Tapi masalahnya bila kita dapati anjing itu bawa binatang yang diburu itu dengan separuh mati lah kita katakan, separuh mati dalam keadaan nazar. Dalam hal ini terdapat pembahasan perlu disembelih ataupun tidak disembelih. Walau bagaimana pun, syarat-syaratnya adalah hendaklah disembelih dalam keadaan dia hidup. Sebab itu saya teringat tentang masalah pemindahan organ. Pemindahan organ ni akan berlaku dalam satu perkara saja ataupun dalam dua keadaan, iaitu sama ada kita sedang hidup. Jadi hidup-hidup kita dipotong badan kita, dikeluarkan organ kita dan dimasukkan dalam icebox ataupun terus dipindahkan lah kepada orang yang memerlukan. Tapi tahukah kita sebenarnya dalam hal itu tidak berlaku lah. Hidup dengan hidup itu jarang sekali berlaku. Yang mereka inginkan sekarang ni adalah apabila kita dah hampir mati. Belum mati lagi sebenarnya. Hampir mati, maka dia akan potong badan kita. Dan tentu sekali dah potong badan kita, kita mati lah. Jadi dah hampir mati itu dan dinamakan mati otak ataupun brain dead. Brain dead. Jadi otak dah mati kata dia, tapi badan belum mati lagi. Jadi ketika itulah masih ada nyawa lagi sebenarnya di dalam badan. Jantung masih berdenyut lagi. Tapi orang itu dah tak boleh buat apa-apa, dah tak boleh berfikir dan seterusnya. Kita boleh nama, kalau zaman dulu dia panggil koma, tapi sekarang istilah baru namanya otak dah mati. Jadi akan dipotong dan diambil organ orang tersebut dan dipindahkan atau dimasukkan dalam icebox. Dan biasanya keadaan ini berlaku dalam keadaan kemalangan, jalan raya dan sebagainya. Sebab dia takkan ambil, dia takkan potong daripada badan orang yang dah mati. Tahu kenapa? Sebab kalau dah mati, organ dia pun dah mati. Kebanyakan organ tak boleh dipakai setelah mati. Ataupun kalau boleh dipakai pun dalam jangka masa yang amat pendek sekali lah. Berapa jam saja. Jadi kalau untuk bawah pinggang ni, tak boleh dipotong selepas mati. Jangan ingatkan kita sign hotel bahawa ni bukan apa ya. Nah, ni nak tahu, nak kasih tahu je lah. Kalau awak tak tahu, awak tak tahu, alhamdulillah. Bahawa bila kita sign hotel tu, jangan ingatkan bahawa dia akan ambil organ kita setelah kita mati. Tidak. Dia akan ambil organ kita ketika kita masih hidup. Tapi dalam istilah mereka dah mati, tapi mati otak. Dan ketahuilah ulama kata, kalau kita jumpa seseorang dalam keadaan nazar koma, lepas tu ada orang terbunuh dia ataupun membunuh dia, orang itu pembunuh dan dikenakan hukuman kisos, boleh kena bunuh balik. Jadi kalau doktor tu sebenarnya, kalau hukum Islam, waktu kita brain dead, dia potong kita matilah, dia telah membunuh kita, dia kena masuk jail sebenarnya. Kalau hukum sini masuk jail ataupun murder, first degree murder. Jadi itu disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala berkenaan dengan hal ini. Jadi perkara ini bukan mudah. Jadi sebagian ulama, sebagian asatizah, wallahu'alam kenapa mereka berfatwa seperti itu, Jadi seolah-olah kita akan memberikan organ kita setelah kita mati, sedangkan sebenarnya kita akan memberi organ kita ketika kita masih hidup, lepas tu mati. Maknanya dia potong terus mati. Dan kita tahu bahawa roh selagi ada dalam badan orang itu, walau macam mana koma pun, walaupun separuh badan tak berfungsi, walaupun separuh roh dah keluar, ada separuh roh lagi ada kat dalam badan. Misalnya kat otak semua dah tak ada roh lagi lah, dah tak ada berfungsi apa-apa, letakkan apa ni, alat karmun dah tak keluar apa-apa signal, tapi dia masih hidup. Doktor tahu dia masih hidup, hukum dia masih hidup lagi sebenarnya. Boleh tak kita mandikan dia, kita solatkan dia, lepas tu kita tanam dia? Tak boleh. Kalau kita buat gitu, kita dah buat, kita dah mandikan hidup-hidup, kita tanam hidup-hidup, dan dia akan mati sebab apa? Sebab kita tanam. Jadi ini perkara berbahaya sebenarnya. Baik. Jadi ketahuilah, bukan semua saintis, bukan semua doktor bersetuju bahawa brain death itu adalah kematian yang sebenar. Ini kalau cakap pasal doktor dengan doktor lah. Ya, ini kata mereka adalah istilah yang apa ni, mengelirukan untuk membutakan sebagai orang lah, untuk mendesmakan organnya. Adapun kita lihat kepada syarak, syarak mengklasifikasikan, mendefinisikan apa itu hidup, apa itu mati. Baik. Sebab itu kata mazhab Syafi'i, kalau seseorang itu telah didapati tak bergerak lagi, tak terbujur, namanya dah keras, kita tak boleh terus mandikan, kita tak boleh terus kapalkan, terus kita solat atasnya, solat jenazah, dan kemudian kita tanam. Mereka kata kita kena tunggu dulu. Walaupun disunahkan kita bersegera menguruskan jenazah, tapi dalam hal ini kita kena apa? Kita kena tunggu dulu. Mana tahu belum betul-betul mati. Kita kena pastikan semua, dan dia ada tanda-tanda. Inilah orang yang mati ni, dia ada tanda-tandanya. Daripada sudut sebelah mana kepala dia akan warna dia lain macam, dan akan melengkung kat mana badan, dan seterusnya pucat. Dan biasanya kita tahulah jantung kadang tak bergerak, itu pun jantung tak bergerak pun kadang-kadang masih boleh hidup. Jadi ulama zaman dahulu belum ada alat, belum ada apa, telah memberikan kita garis pandu, jangan terburu-buru nak hukumkan seorang tu sebagai mati. Apakah sedangkan yang kita sedang bicarakan itu, orang yang di hospital di atas katil dengan alat macam-macam, dan sebenarnya masih hidup, masih bernafas lagi, tapi otaknya dah tak berfungsi. Jadi inilah masalah akhir zaman kita. Jadi atas dasar nak membantu orang lain, nak menolong orang lain, kita sebenarnya masih lagi kena lihat tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala di atas hamba-hambanya. Baik. Kita teruskan di dalam bab darurat. Pembolehan memakan barang yang diharamkan kerana terpaksa. Jadi dalam hal ini dibolehkan orang yang dalam terdesak memakan bangkai, yang diharamkan, daging babi, dan semua yang tidak dihalalkan, baik dalam bentuk binatang maupun lainnya yang diharamkan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kita tahu ada pun buah-buahan pun ada yang haram, sebab orang punya. Sayur-sayuran pun ada yang haram kalau orang punya. Tapi itu semua boleh dimakan jika dalam keadaan darurat. Dan hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehidupan dan memelihara jiwa dari kematian. Yang dimaksud dengan pembolehan di sini adalah wajib memakan. Jadi nak memelihara kehidupan, itu dia. Kita boleh makan yang haram. Bukan kita korbankan diri kita untuk orang lain hidup, tidak. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah adalah amat mengasihi kamu, dalam surah An-Nisa. Jadi dengan kita tidak memakan makanan yang kita jumpa tetapi haram untuk menyelamatkan nyawa kita, maka kita telah membunuh diri kita. Jadi hukum memakan, kata ulama berdasarkan dalil ini, yakni ketika kita dalam keadaan darurat makan yang haram, hukumnya wajib, bukan boleh saja. Kalau kita tak makan, kita mati, kita berdosa. Batasan dari sebelum itu, dalam hal ini yang dinamakan darurat ini adalah dalam keadaan mas-masah. Dalam istilah bahasa Arabnya, mas-masah adalah satu keadaan lapar yang amat sangat. Tidak dihadkan dengan beberapa hari tak makan. Sebab ada orang tu tak makan berapa jam pun je kan. Dah 20 jam saja dia dah tak boleh tahan, macam nak mati. Sampai pingsan-pingsan. Tapi ada orang boleh tahan lagi kalau tak makan. Satu hari pun masih boleh lagi. Bagi Rasulullah SAW, dia tak makan 24 jam masih boleh lagi. 48 jam masih boleh lagi. Sebab dia pernah puasa wisol. Jadi tak dihadkan dengan beberapa hari. Yang penting, seorang itu mengenal dirinya sendiri. Baru kalau dia tak makan ni, lepas ini dia akan dalam keadaan bahaya, mungkin mati. Jadi itu dinamakan masah. Jadi, ataupun dia boleh menyebabkan timbulnya penyakit kalau dia tidak makan, yang kemudian mengakibatkan kematian, baik ia sebagai orang yang taat maupun ahli maksiat. Ini adalah khilaf lah. Iaitu faman ittara ghayra dhabin wala 'adin fala ithma 'alayhi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, jadi dalam ayat ini menerangkan tentang syarat-syarat kita boleh makan yang haram. Iaitu bukan kita mencari-cari yang haram, dan apabila kita makan itu tak makan banyak-banyak, melampaui batas. Dan itu semua untuk menjaga kehidupan kita, nyawa kita. Maka dengan itu tidak ada dosa atas kita. Sesungguhnya Allah SWT Ghafurun Maha Pengampun. Kerana makan yang haram dan rahim. Baik. Saya rasa dah dibahaskan hal ini. Cuma satu perkara yang mungkin kita tak jumpa di beberapa kitab. Kenapa agaknya? Ataupun bagaimana Allah SWT boleh menghalalkan kita makan yang haram dalam keadaan darurat? Bukankah apabila Allah SWT mengharamkan bangkai, daging babi dan sebagainya, bukankah kerana makanan-makanan yang haram ini memudaratkan manusia yang makannya? Jadi kita tahulah bahawa antara hikmah diharamkan kita makan bangkai, yakni binatang yang mati tanpa disembelih. Jadi bila darahnya ada dekat dalam, daripada sudut sains kita tahu dalam badan kita ni, kita hidup oksigen, kita keluarkan apa? Karbon dioksida, betul lah. Jadi bila kita ni mati tanpa disembelih lah, kita, maksud saya haiwan lah, sama juga. Jadi apa akan berlaku? Karbon dioksida yang ada dalam badan kita tak dapat keluar, pasal darah itu mengumpulkan karbon dioksida yang banyak dibandingkan dengan oksigen. Dan karbon dioksida itu yang ada kat dalam badan kita mungkin dah berubah jadi karbon monoksida ke, ataupun yang jenis gas yang beracun, di mana kalau kita makan akan memudaratkan kita, dia jadi racun sebenarnya. Itu antara hikmah daripada sudut sains. Ini pun disebutkan oleh ulama dulu lagi. Jadi sebab tu bila kita dah sembelih satu binatang ini, jadi darahnya dah keluar, sebanyak-banyak darahnya akan keluar. Yang tinggal sikit-sikit tak ada apa-apa. Jadi gas yang beracun tu, karbon dioksida ke karbon monoksida yang ada dalam badan tu dah banyak dah keluar, dah keluar. Jadi tak membahayakan manusia. Jadi kalau orang tanya, kalau itulah hikmahnya, kita diharamkan makan bangkai, bagaimana orang yang dalam keadaan darurat, lapar sangat, lama tak makan, kalau tak makan mati, dihalalkan pula makan bangkai yang ada, yang beracun? Jadi ulama menjawab, ada beberapa jawapan. Sebenarnya Allah SWT itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila dia mengharamkan, ia memudaratkan. Apabila ia menghalalkan, ia tidak memudaratkan. Jadi maknanya, dengan kuasa Allah SWT, binatang yang haram itu, bangkai itu, dah tak mudarat lagi bila kita nak makan dia dalam keadaan darurat, dengan kuasa Allah SWT. Yakni dengan cara yang tidak diketahui oleh akal manusia lah, maksudnya kita beriman kan? Sebab tak mungkin kemudaratannya masih wujud lagi dalam bangkai tadi. Sebab Allah dah halalkan. Dan sebagian ulama mengatakan ada sebabnya, ada caranya bangkai tadi yang mula-mula memudaratkan dalam keadaan normal, keadaan biasa, tiba-tiba kemudaratannya itu hilang kerana daripada sudut saintifik kata mereka, apabila binatang ini, yang bangkai ini hendak dimakan oleh orang yang dah lama tak makan, dalam kelaparan yang amat sangat, dalam keadaan darurat, di dalam perutnya terdapat enzim-enzim yang mana bila dia makan bangkai itu yang beracun itu pun, enzim yang ada dalam badan dia itu boleh mengalahkan racun-racun itu. Tak ada apa-apa pada dia. Ha, tak memudaratkan. Dan terdapat dalam hal ini beberapa beberapa riwayat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang sahabat, tak ingat saya apa lafaznya, tapi maksudnya begitulah. Dan ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya tentang tentang hal ini. Jadi masya-Allah. Sebab itu kita, kalau kita faham, kita ikutlah. Tapi kalau kita tak faham pun, macam bersalahan dengan akal fikiran kita, kita tinggalkan akal fikiran kita, walaupun dekat planet Mars kita tinggalkan jauh-jauh, kita ikut saja syarak, kita ikut saja wahyu, insyaAllah tak akan sesat kita, tak akan memudaratkan kita. Sebab tu keimanan, keyakinan ni amat amat penting. Di banyak perkara yang kita lakukan sebenarnya kita tak tahu kenapa. Kita solat kenapa waktu macam ini? Kenapa kita baca surah ini? Kenapa kita hilangkan rakaat kita macam gini? Bacaan kuatlah, bacaan perlahanlah, campur kuat, campur perlahanlah. Betul tak? Boleh kita tahu. Ini tak boleh digarap dengan akal, kita buat juga. Kita buat haji. Kenapa kita buat haji? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa tawaf daripada tunjukkan bahu kiri ke mana? Ke Kaabah, bahu kanan. Dan macam-macam lagi. Apa faedah? Ya, kita tak tahu, tak faham. Lepas tu selepas kita tawaf, kita solat 2 rakaat. Solat sudah tawaf. Tapi selepas kita sa'i, tak ada pula solat lepas sa'i. Kita buat saja. Kita lepas 5 jamrah, kita doa. Itu umumnya. Tapi kalau kita lepas 5 jamrah akabah, kita tak doa. Ikut sunnah Nabi SAW. Jadi sebenarnya ia latihan untuk kita. Kalau kita dah manasik haji umrah, jadi orang yang graduate daripada haji umrah ni pun tak lama juga, baru berapa bulan. Elum naik haji lah kata mereka. Sebenarnya mereka telah ditarbiah untuk apa? Mengikut sunnah dengan tanpa pertanyaan. Kenapa buat gini? Setiap stop tu, setiap checkpoint dalam manasik haji itu, semuanya kerana mengikut sunnah. Dia tahu, dia nak tahu apa yang Nabi SAW buat? Dia buat. Nabi SAW buat apa kat sini? Buat. Jadi mudah-mudahan akan penghayatan sunnah tu akan ada kat dalam hatinya. Bila dia balik nanti kat negeri dia balik, masya Allah, dia adalah seorang yang apa? Yang menghayati sunnah. Buat. Tak banyak tanya. Jadi kalau yang macam tak buat, dia tak buat. Sebab tu kita tahu bahawa solat sunat 2 rakaat itu bagus. Solat bukan bagus. Solat kerana Allah SWT dapat pahala. Solat kat Kaabah lagi dekat Masjidil Haram 100,000 kali kan dia. Tapi kenapa tak ada ulama yang mensunatkan seseorang yang selepas sa'i di atas Bukit Marwah, kan? Sa'i daripada Safa sampai Marwah, nanti habis ke kat Marwah. Lepas kita tahalul tu kita solat, ataupun sebelum tahalul tu kita lah, kita solat 2 rakaat. Konon solat sunat apa? Sunat sa'i. Ada tak orang kata solat sunat sa'i? Tak ada. Mazhab apa pun, bahkan mazhab Syafi'i kata ini adalah satu kemungkaran yang makruh sekali, bahkan haram lah sebenarnya. Jadi kalau ikut akal, bagus. Walaupun tak dilakukan benda baru, ini bid'ah hasanah. Tapi kenapa tak ada bid'ah hasanah waktu ini? menunjukkan sebenarnya tak ada bid'ah sangat. Sebab Nabi SAW bila tak buat, kita dapati mesti ada sebab. Sebab dia adalah inilah syariat Rasulullah SAW. Tak ada halangan untuk Nabi SAW solat 2 rakaat lepas sa'i. Sahabat-sahabat pun sama, tak ada halangan. Jadi kita tahulah bahawa ia ditinggalkan kerana sunnah meninggalkannya. Baik, jadi itu faedah. Jadi di sini berkenaan dengan darurat ini, maka ulama mengatakan hikmah ataupun tidak memudaratkan lagi binatang yang haram dimakan itu apabila dalam keadaan darurat, sama ada Allah SWT memang tahu jadikan dia tidak memudaratkan, ataupun dengan sebab yang kita sebutkan tadi, sebab saintifik. Jadi beza orang yang sihat yang tak lapar makan bangkai dengan orang yang dalam keadaan darurat lapar makan bangkai. Untuk orang yang sihat makan memudaratkan, orang yang lapar makan tak memudarat. Alhamdulillah. Kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu dibolehkan, apakah dibolehkan khamar untuk perubat. Ini bab yang menarik. Khamar itu adalah apa? Arak. Arak itu adalah apa juga, minuman yang memabukkan. Asalnya dia minuman. Dia beverages lah. Jadi kalau dia tak diminum, macam petrol, macam diesel atau apa juga lah, itu tak dinamakan arak. Jangan salah faham. Kalau dia minyak wangi, dia tak diminum kan, itu tak dinamakan arak. Jadi arak adalah minuman yang memabukkan rasanya, ataupun termasuk dalamnya adalah makanan yang memabukkan seperti dadah. Jadi khamar itu dinamakan khamar sebab khamar asalnya dalam bahasa Arab adalah yang menutupi. Jadi bila dah ditutup, yang bawah tu yang ditutup itu tak nampak, tak kelihatan lagi. Jadi yang ditutupi di sini dalam masalah kita ni adalah akal. Jadi apabila kita minum khamar, maka khamar itu akan menutup akal kita sehingga kita dah tak waras lagi. Kita tak dapat berfikir dengan waras lagi. Kita akan melakukan perkara-perkara, kita akan mengeluarkan kata-kata yang tidak kita sedari. Itulah yang selalu berlaku. Jadi kita tahulah hukum minum arak adalah haram dan berdosa secara ijma'. Dan barang siapa yang menghalalkan arak, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Jadi bukan semua orang minum arak murtad. Tapi orang yang marah, dia kata, kenapa kau minum? Boleh kau minum. Mana ada salah? Itu dah bukan orang Islam lagi. Sebab bezanya apa? Bezanya adalah i'tikad bahawa arak ni telah halal. Misalnya dia kata, tak apa, ini tak memabuk. Saya minum tak mabuk. Mabuk sikit-sikit saja. Masih boleh drive lagi, masih boleh apa lagi. Itu kalau mabuk teruk-teruk, pukul orang, bunuh orang, ceraikan isteri, apa semua, itu baru haram. Yang ini tak haram. Kalau orang itu berkata demikian, maka dia telah terkeluar daripada Islam. Melainkan dia baru masuk Islam atau dia tak pernah belajar dan sebagainya. Itu perkara yang mustahil. Baik. Jadi kita khawatir kan, orang-orang Islam, orang-orang yang ada ilmu daripada orang Islam, nanti jadi macam orang-orang kita, orang Yahudi, Nasrani. Sekarang arak dah jadi apa? Dah jadi ibadat. Minum arak jadi ibadat. Dalam majlis-majlis rasmi mereka, mereka minum arak. Bahkan mereka kata Nabi Isa AS sebelum dia apa? Diangkat ke langit tu, mereka ada majlis apa tu yang terakhir, last feast ke apa tu, makanan ataupun majlis makan yang terakhir, makan roti. Dia cakap mereka yang 12 orang khawariyun tu dengan Nabi Isa minum apa? Wine pula. Ini semua adalah pembohongan yang maksa. Sedangkan daripada dulu lagi sebenarnya, asalnya agama-agama langit, agama Yahudi, Nasrani mengharamkan arak. Agaknya pasal syarikat-syarikat arak ni apa ni, telah telah apa dikatakan telah sombong ulama-ulama yang uji ulama pemanasan ini sampai kan dijadikan apa? Dijadikan halal. Baik. Sekarang pembahasan kita bukan minum arak dalam waktu biasa, dalam keadaan biasa. Ini adalah tentang minum arak dalam keadaan sakit. Kerana tak jumpa ubat yang boleh menghilangkan atau mengurangkan kesakitan, ya, melainkan arak. Itu satu. Ada satu keadaan lagi, iaitu seseorang yang dalam keadaan kelaparan, tak jumpa makanan apa, melainkan apa? Dia jumpa sekantung atau sebotol arak. Itu satu perkara yang pelik, ya. Dalam hutan ke, dalam padang pasir, banyak-banyak benda yang dia jumpa arak pula. Itu memang pelik, ya. Tapi taruhlah ada. Kita ambil masalah yang kedua ni dulu. Dah tak makan dah 3-4 hari misalnya. Kalau dah tak makan lagi lepas 1 minit ni, dia akan mati. Dan dia jumpa arak dalam satu botol. Boleh tak dia minum? Dalam hal ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dia minum arak. Apa dalilnya? Umum dalil-dalil yang membolehkan kita makan yang haram dalam keadaan darurat. Ayat-ayat yang kita baca sebelum ini. Jadi asal dia boleh menghilangkan kehausan dia sehingga dia tak mati, bolehlah dia minum. Tapi sebagian ulama lain kata tak boleh. Sebab kalau dia minum, bukan menghilangkan kehausan, sebaliknya akan menambahkan kehausannya. Mungkin panas, kata mereka arak. Allahualam, saya tak minum, tak nak minum, tak tahu lah. Betul ke tak betul, mungkin panas, makin haus. Lepas tu kalau memabukkan nanti lagi susah, lagi membahayakan mudaratnya. Jadi walaupun dia jumpa arak, dia tak boleh minum. Mati, mati. Jadi ada dua pendapat, dan itulah hujah-hujahnya. Tapi untuk saya lah, saya tak tahulah. Selagi tidak dapat dipastikan bahawa minum arak itu tidak ada kesan apa-apa pun, bahkan dia makin haus ke, kepada orang yang sedang lapar dan tak boleh buat dia hidup, okay, kita katakan kita boleh minum arak dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Saya rasa ketika itu dah tak memudaratkan lagi arak itu. Balik kepada kaedah apa? Yang pertama tadilah tentang bangkai. Dalam keadaan biasa racun, dalam keadaan darurat dah tak racun. Nah, itulah yang dipatuhkan oleh Syekh Uthaimin rahimahullah dan sebagian ulama lain. Baik, sekarang masalah yang pertama tadi, terbalik kepadanya, iaitu meminum arak untuk berubat. Jadi tersebut dalam kitab ini pada paragraf yang kedua muka surat 119, dahulu pada zaman jahiliyah manusia meminum arak dengan alasan untuk pengobatan. Setelah datang agama Islam, mereka dilarang menggunakannya dengan maksud berubat dan sekaligus juga diharamkan. Ini fakta sejarah. Waktu kita kena kaji juga sejarah. Sebelum datang Islam, zaman jahiliyah, orang-orang Arab sudah biasa berubat dengan menggunakan arak. Maknanya minum arak. Sebab arak kita tahu, dia memang ada beberapa ciri-cirinya lah. Dia boleh mengurangkan sakit, pening, demam, apa semuanya dah teruk sangat panas. Minum arak boleh apa? Boleh mengurangkan. Itu memang daripada sudut saintifiknya lah, medicalnya. Tetapi datang Islam, berubat dengan menggunakan arak diharamkan, dilarang. Ada dalil? Ada. Iaitu Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Daud serta Tirmizi meriwayatkan dari Tariq bin Su'aid bin Su'aid al-Ju'fi bahwasanya dia menanyakan Rasulullah SAW mengenai khamar. Annahu sa'ala sallallahu alaihi wasallam anil khamri fanahahu anha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Faqal innama asna'uha lidawa. Maka kata Su'aid yang bertanya tadi, dia menjelaskan bahawa aku hanya membuatnya untuk ubat. Jadi dia jelaskan kenapa nak minum arak ni, untuk buat ubat ya Rasulullah. Jawab Rasulullah SAW, innahu laisa bidawa walakinnahu sesungguhnya khamar itu bukan obat tetapi justru dia adalah penyakit. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain lagi. Jadi ini menunjukkan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahawa berubat itu tak darurat, berubat itu bukan masuk dalam hal-hal darurat, jangan salah faham. Kalau berubat itu darurat dan darurat itu membolehkan yang haram mahzurat, tentu Nabi SAW benarkan sahabat tadi dan orang-orang lain untuk menggunakan arak dalam perubatan. Dan ini menunjukkan bahawa walau bagaimana sakit pun, darurat pun, dalam keadaan sakit tidak dibenarkan kita berubat dengan menggunakan yang haram. Jadi ini antara dalilnya. Dan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, inna allaha anzala ad-da'a wad-dawa faja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wala tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit berserta ubatnya, dan dia telah menjadikan untuk setiap penyakit ubatnya. Maka berubatlah kamu, tetapi janganlah berubat dengan barang yang haram. Jadi hadis ini kita kena faham betul-betul, dan kita kena hafal lah makna. Sebab satu hari kita akan sakit, muda pun boleh sakit, orang tua je boleh sakit. Tapi biasanya orang tua sakit lah, senjir dan rusak lah. Jadi kita akan berhadapan dengan permasalahan ini, dan kita ketika itu kita akan diuji oleh Allah SWT. Apakah kita nak taat kepada syariat Allah SWT ataupun kita nak selamatkan nyawa kita. Jadi apa kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah, ini khabar daripada Rasulullah SAW, kita percaya, telah menurunkan da'at wa da'wah, penyakit dan ubat. Dan kita dalam riwayat berserta dengan ubatnya. Setiap penyakit ada ubatnya. Allah turunkan, hanya Allah wujudkan, Allah ciptakan. Jadi penyakit ni bukan datang daripada manusia, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mungkin disebabkan oleh manusia, dia bawa virus, dia cari penyakit, kita katakan tu. Tapi sebenarnya hakikatnya Allah yang wujudkan penyakit-penyakit ini. Itu yang kita kena faham. Walaupun ia boleh dijelaskan daripada sudut saintifik, daripada sudut medical, ketahuilah tak akan ada sakit melainkan diizinkan ataupun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat zaman kita ni macam-macam penyakit yang belum wujud pada zaman dahulu. Itulah dulu mungkin malaria lah. Tapi penyakit-penyakit yang macam kita dengar zaman kita ni tak pernah dengar pun. Sebab Allah belum turunkan lagi, belum wujudkannya lagi. Nanti akan datang lagi 20 tahun akan timbul penyakit-penyakit baru yang belum wujud pada zaman kita ini, dan seterusnya. Mungkin ia akan membunuh lebih ramai orang. Ketahuilah, ia bukan datang dari siapa-siapa. Bukan virus tu yang keluarkan, sehingga seolah-olah virus tu boleh bertindak dengan sendirinya, dia berpuasa dengan sendirinya dan dengan tanpa izin Allah SWT. Tidak. Nabi kata, innallaha, sesungguhnya Allah yang turunkan penyakit, tapi Allah turunkan bersamanya ubat. Dan dalam riwayat lain, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Dalam riwayat lain kata, orang yang mengetahui ubatnya tahulah, orang yang tak tahu, tak tahu. Tapi ada tak ubatnya? Ada. Ada ubat. Tak semestinya ada ubat, orang tahu ubatnya. Mungkin kita tak tahu, mungkin satu orang asli kat satu mana, kat hutan mana, tahu pula ubat. Mungkin semua orang tak tahu, Allah belum ajarkan lagi. Sebagai ujian untuk manusia untuk cari ubat. Tetapi walau bagaimanapun, Nabi SAW kata, فَجَعَلَ لِكُلْ لِدَاءٍ دَوَاءٍ. Allah SWT jadikan untuk setiap penyakit ubatnya. فَتَدَوَوْ عِبَادَ اللَّهِ. Maka berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Jadi agaknya Nabi SAW suruh berubat dengan apa? Dengan ubat yang diturunkan oleh Allah SWT. Ikhtiar, cari ubat yang Allah turunkan untuk penyakit ini. Ubat ini untuk penyakit ini. Cari, berubat. Itu pun tak semestinya kita jumpa ubatnya, kita boleh sembuhkan penyakitnya. Tak semua orang boleh sembuh dengan makan ubat. Mungkin ubat ni boleh mengobatkan orang ini pesakit ini. Tapi untuk pesakit lain tak jadi pula. Mungkin hari ini dia makan ubat ni jadi ya. Tapi besok tak jadi pula. Pernah lagu? Ini menunjukkan bahawa ada banyak sebab untuk sesuatu ubat itu berjaya. Dia bukan formula tau. Dia bukan macam makan, mesti kenyang. Mesti tak lapar. Bila minum, mesti tak haus. Tapi dalam bab ubat ni, dia ada syarat-syaratnya. Dia ada keadaan-keadaannya. Baik. Yang penting di sini, bila berubat yang diperintahkan dalam hadis ini, atau yang dibenarkan dalam hadis ini, adalah berubat dengan yang halal. Yang diturunkan oleh Allah SWT. Wala tadawau biharam. Kemudian Nabi SAW kata, dan janganlah, tetapi janganlah kamu berubat dengan yang haram. Jadi untuk masalah kita berubat dengan minum arak, apa hukum arak? Haram. Darurat ustaz, kalau tak pakai mufid ni habis ni, tak boleh hidup, tak hilang sakit ni, mati. Maka apa jawab kita? Tak boleh. Siapa kata tak boleh? Nabi SAW kata tak boleh. Jadi kata pengarang kitab Fiqh Sunnah ini, dahulu mereka mencandui khamar, candukan khamar pada beberapa kesempatan sebelum datangnya Islam. Hal ini mereka maksudkan untuk menjaga diri dari rasa dinginnya temperature udara, dan untuk hal seperti ini juga dilarang oleh Islam. Jadi diriwayatkan oleh Abu Dawud bahawa Dailah Al-Himyari bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna bi ardin baridatin nu'aliju fiha amalan syadida, wa inna natakhidhu syaraban min hadzal qamhi natatawwa bihi ala a'malina wa ala bardi biladina. Maksudnya wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendiami daerah yang sejuk. Di sana kami melakukan kerja-kerja berat. Dan itu kami membutuhkan suatu jenis minuman dari gandum ini arak, untuk menguatkan kerja dan menjaga dinginnya negeri kami. Rasulullah SAW bertanya, hal yuskir, apakah dia memabukkan? Maka mereka jawab, na'am. Qal fajtanibu, maka jauhkanlah darinya. Qala innan nasa ghaira tarikihi. Mereka berkata, sesungguhnya manusia tidak mau meninggalkan arak ini. Maka kata Nabi SAW, فَإِلَّمْ يَتْرُكُهُ فَقَاتِلُهُ. Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka. Jadi dalam hal ini jelas bahawa tidak boleh berubat dengan yang haram, walaupun ia akan mengakibatkan kematian. Boleh? Dan ini dalam bab minuman dalam. Tapi kalau perlu ambil bangkai ke ataupun minyak apa ke daripada perubatan luaran itu, hukumnya berbeza. Sebab hukum ada perbezaan antara pakai kat luar dengan minum. Kita diharamkan makan dan minum. Tapi dalam keadaan-keadaan terdesak boleh kita gunakan najis ke apa kan, untuk perubatan luaran, sebab ada hukum lain. Sebab itu jangan kita, bila dengar sebagian ustaz-ustaz atau ulama kata, lihat ada sebagian sahabat badan dia gatal-gatal, kulit dia gatal-gatal, maka dia tanya pada Rasulullah SAW, boleh tak dia pakai kain sutera untuk apa? Untuk hilangkan gatalnya. Maka Nabi SAW apa? Benarkan. Lihat, boleh berubat dengan haram dalam keadaan darurat. Apa jawab kita? Beza pakai kain sutera dengan minum arak, dengan ambil orang punya organ, tu cerita lain. Sebab apa? Sebab sutra ini bukan diharamkan secara mutlak. Bukan semua orang tak boleh pakai sutra. Yang tak boleh pakai cuma lelaki je. Perempuan masih boleh. Jadi dia jenis yang masih ada, masih boleh lagi kita katakan ada halal. Kemudian dia bukan masukkan dalam badan dia, dia minum ke dia makan. Tapi dia pakai di sebelah luar. Ada reason tak? Ada. Jadi kita kejap. Hujah-hujah yang kita gunakan. Ada gigi sahabat pecah. Lepas tu disambung dengan perak tak jalan. Nabi SAW kata pakai emas. Waktu mana kita boleh pakai emas? Tapi ini dibolehkan. Ini menunjukkan boleh berubat dengan haram dalam keadaan darurat. Beza dia tak makan emas. Jadi dalam bab arak apa kita kata? Kita jumpa haram secara mutlak, wallahu a'lam. Jadi di sini kita seorang insan tu harus bersabar apabila kita sakit dan kita minta kepada Tuhan yang telah menurunkan penyakit ini dan dialah yang menyembuhkan. Sebab tu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, allazi khalaqani fa huwa yahdin. Aku berlepas tangan daripada semua tuhan-tuhan yang kamu sembah melainkan Tuhan yang menciptakan aku dan akan menunjukkan aku. Wallazi yut'imuni wa yasqini. Dan dialah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang mengubati aku. Dia menyembuhkan aku. Jadi kita minta kepada Allah SWT, berapa banyak penyakit tak makan ubat pun, kerana orang itu ikhlas jujur doa pada Allah SWT, boleh sembuh. Doktor buat apa-apa pun tak sembuh-sembuh juga. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.